Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah taala, bagaimana biasa kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Nuzul Ahkam, yang mana kita sudah masuk ke bab al-luqatah, bab luqatah. Luqatah ini adalah barang temuan, barang yang kececer, hilang, yang jatuh, yang ditemukan oleh orang lain. Di sini dibawakan oleh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Faqala rahimahullah an Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق dari Rasulullah, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani semoga Allah meridainya, beliau berkata, ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang barang temuan, apakah berupa emas atau perak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Arif wika'aha wa ifasaha summa arifaha sana." Engkau, maksudnya bagi yang menemukannya, engkau amati, cermati, ya, dan engkau ingat-ingat wika itu ada penutupnya atau ada ikatannya, waifasa mungkin dia ada bungkusnya. Kalau sekarang kalau bisa diputuh-putuh deh. Ya mungkin ada emas dalam apa namanya tempatnya, atau ada uang mungkin dalam gumpelan, macam-macam kan bentuknya. Di bagus diputuh kalau sekarang. Kalau zaman dulu kan ya pokoknya ingat-ingat seperti apa warnanya, bentuknya, apa penutupnya, apa dari kain, apa dari plastik, apa dari kayu. Ingat, ini bagi yang menemukannya, ciri-cirinya ingat. Kemudian setelah engkau pungut, arif hasanah, engkau umumkan selama setahun. Ya umumkan itu ya, kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu tuh di istilah ulama, fi majami'in nas, tempat mana orang-orang berkumpul, ya mungkin di pasar, di pintu-pintu masjid, ya orang keluar jumatan. Kalau sekarang kan ada radio, di radio, kalau sanggup masuk TV, masuk TV. Ya resiko, kenapa dipungut? Dan yang lain-lainnya mungkin di koran, ya dikenal itu selama setahun. Fa'ilam tu'raf fastanfiqha wal takun wadi'ah. Kalau engkau tidak mendapatkan siapa yang mengklaim atau mengakui itu barang, maka bisa saja engkau setelah setahun, ya, setelah setahun lewat, ya, lu kotor tadi, entah emas, entah perak, entah kalung dan lain sebagainya, entah cincin, uang, nggak ketemu juga, maksudnya tidak datang juga, tidak ada yang mengaku, setahun lewat, maka boleh engkau infakkan. Engkau infakkan, engkau sedekahkan untuk niatnya untuk yang punya barang, atau engkau pakai-pakai. Tapi wal takun wadiah, itu sebagai titipan amanah saja. Artinya, fa in jaa talibu hayyaum yadhar fa'dhiha ilaihi. Kalau satu saat ternyata satu tahun lewat sehari misalnya, atau satu tahun lewat sebulan, datang orangnya balik lagi, Pak, kalau enggak salah barang saya ada sama Bapak. Apa barang apa? Jam. Oh ya. Mereknya apa? Rolex misalnya. Iya. Oh iya, iya, iya, betul. Warnanya? Warnanya keemas-emasan. Oh iya, betul. Tempatnya pokoknya seperti itu terus. Kalau dia ngaku, jam, merek jamnya apa? Mereknya? Rado. Wah, salah. Saya punya Rolex yang saya pegang. Gak bisa. Oh iya, Pak, lupa. Saya juga hilang yang satu lagi Rolex. Ya kan? Bisa aja dia gitu. Oh iya. Iya lah. Warnanya apa? Kemas-masan? Bukan. Yang sama saya agak perak. Oh Pak, itu mungkin dulu warnanya berubah jadi perak. Iya kan? Ada terus. Terus apa lagi yang antum tahu? Yang kan selanjum abadi kan? Ya. Tunggu dulu, saya lihat dulu. Misalnya. Apa lagi? Tempatnya di mana? Tempatnya di dalam tas. Ya, warnanya hitam. Wah, salah. Ini tasnya warnanya pink. Ya, terus seperti itu. Supaya, kalau enggak, setiap orang aku, kita kasihkan. Enggak bisa. Tahu-tahu yang orang yang datang, yang si empunya yang benar, datang besoknya. Antum yang kena ini. Ya kan? Harus kembali kepada yang si empunya barang, yang punya hak. Yang punya hak. Jadi kalau enggak, ya setiap orang ngaku-ngaku. Ya, apalagi barangnya barang berharga. Ya, kalau emas misalnya, ya, apa bentuknya? Oh, cincin. Dia kan spekulasi. Yang paling lumrah jatuh itu cincin. Kalung, iya jatuh, tapi kadang-kadang. Oh, cincin, ya, betul cincin. Ya, ada matanya enggak? Mikir deh. Ada. Berapa? Tiga, salah satu matanya. Nah, terus seperti itu. Jadi ingat, jangan sampai bagi yang memungutnya tidak akurat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si empunya barang. Wasalahu anbaratil ibil, faqala malaka walaha da'ha fa inna maha hiza'aha wa siqa'aha fardul ma' wa ta'kulu syajar hatta yajidaha rabbuha. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang, oh, bagaimana kalau barang temuan itu ibil, di sini baratul ibil, onta yang nyasar. Kata Rasulullah SAW, malah kewalah, ya biarin aja. Iya. Fa inna ma'ahidaha, dia punya kaki yang kuat, kakinya kuat. Siqa'aha, dia bisa tahan haus. Dia bisa berhari-hari enggak minum. Dia bisa nyimpan air. jadi tahan untuk dehidrasi itu kuat dia. Taridul ma wa ta'kulu syajar, dia bisa minum sendiri, makan sendiri sampai ketemu tuannya, biarkan saja. Ya. Tapi kalau kita pulang kerja tiba-tiba di jalan kaki ada onta nyasar, ya jangan dibiarkan, kasih tahu sama Angga, Rangga, kasih tahu Pak Bambang, Pak Bambang ada yang nyasar dari Ragunan, iya kan, masa di sini ada onta nyasar, nggak mungkin kan, maksudnya onta di Arab Saudi sana, sampai sekarang masih banyak onta berkeliaran kemana-mana. Biarkan, kata Rasulullah SAW. Ini maksudnya konteksnya onta yang ada di Arab Saudi, banyak pertenakan onta. Kalau kita kan nggak ada yang nyara onta kecuali Ragunan. Jadi kalau pulang kerja ketemu di jalan, kasih tahu orang Ragunan, kasih tahu Pak Bambang. Wasallahu anisya, dan Rasulullah ditanya tentang kambing. Nah, kalau kambing, kudha fa inna ma hiya laka aw li akhika aw li zaid. Ya, ini kata Rasulullah, ambil, kalau ambil. Jangan senang dulu, tunggu dulu. Ya. Fa inna ma hiya laka. Kambing itu bisa jadi untukmu, punyamu atau punya saudaramu atau punya dimakan serigala. Kalau artinya kalau engkau gak ambil, maka nanti saudara mau akan ambil atau nanti diambil sama serigala. Nanti akan dijelaskan maksudnya. Bukan langsung ketemu kambing, wah ini gak ada tuannya ambil, bukan. Di mana-mana yang namanya kambing tempat kita ada tuannya. Iya. Kalau di apa namanya? Diumbar gitu, ya kan? Kambing itu di mana-mana diumbar, jarang kambing itu yang di kandang. Ya, di kita punya uruf dan kita punya kebiasaan. Pada zaman Rasulullah SAW ada kambing tahu-tahu tidak ada tuannya. Ya itu maka dipegang. Tapi apakah langsung diambil? Nanti kita akan bahas. Ikhwan fiddin. Rahimahullah yakum, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, siapa yang mendapatkan harta atau barang yang berharga maka disunahkan dia untuk mengambil barang tersebut, untuk menjaga barang tersebut dengan syarat apabila dia rasakan dia orangnya amanah, ya kan, dia ketemu emas karena pekerjaannya cukup berat kan, pekerjaannya cukup berat, selama setahun dia harus umumkan itu barang ada sama dia. Ya. Kalau antum kira antum nggak bisa amanah dan tidak cukup sanggup untuk seperti itu, ya biarin aja, ya kan? Al muslim haram, malu, kata Rasulullah. Muslim sama muslim yang lainnya itu haram, hartanya dan seterusnya, harga dirinya dan seterusnya, darahnya. Ini hukum asalnya, kalau dia ditemukan di wilayah muslim, dia punya muslim. Ya, sekalipun orang kafirnya kan kafir zimmi, kafir yang dilindungi oleh pemerintah muslim, bukan kafir harbi. Ya. Mana tuh ketemu sekarang kafir harbi? Negara mana yang harus yang kita perangi? Ya kan? Kafir harbi kafir yang punya permusuhan dengan kaum muslimin. Iya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mendapatkan barang yang berharga, maka janganlah serta-merta kita ambil kecuali setelah kita yakin kita memiliki amanah untuk menjaganya dan kesanggupan untuk mengiklankannya selama setahun. Selama setahun. Kalau sekiranya tidak sanggup, ya jangan cari kerjaan. Ya, jangan cari kerjaan buat mengiklankannya. Kemudian yang kedua, berkata Syaikh Al-Basam rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, hendaklah orang yang menemukannya ya'rifil wajib bika'aha wa wi'aha wa jinsaha liyumayyiza an malihi. Hendaklah orang yang menemukannya mengetahui ciri-cirinya, ya, tempatnya, bungkusnya, talinya, apa-apanya dia tahu, sifat-sifatnya. Untuk nanti apabila setelah diumumkan sehari, dua hari, orang hari ketiga ada yang datang ngaku ini burang saya. Nah, kita tes. Yang menemukannya tes. Apa ciri-cirinya? Iya. Kalau kalung, berapa karat? Kita juga bingung ya. Bukan pas, bukan berapa karat. Berapa gram kurang lebih? Atau apa rupanya? Apa cincin atau emas? Ya kan? Atau gelang atau kalung, ya, dan seterusnya. Kalau ada bungkusnya, apa dia dari plastik, apa dari kulit, apa dari kayu, terus seperti itu. Ya, kalau ada dia ada liontinnya apa tidak, kalau ada apa dia dari macam-macam, seterusnya seperti itu, sampai betul-betul kita yakin itu adalah orang yang sebenarnya. Dan tidak perlu saksi. Tidak perlu membawakan saksi. Kalau perlu saya bawakan saksi. Kalau saksi kan, siapa tahu sama-sama begundal. Ya, saksi lima sama-sama bandit semua. Enggak perlu saksi dalam hal ini. Tapi diperlukan dia punya bayyinah, keterangan yang mantap, dan itu lebih kuat dari saksi kalau seperti itu. Sampai dia tahu ini ada namanya pak, nama ini. Ada hurufnya pak di situ dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia umumkan atau iklankan selama setahun. Fi majami'in nas, fi majami'in tempat orang-orang berkumpul. Ya, cuma orang berkumpul itu ya, kalau cuma ada ulama, pintu-pintu masjid, jangan dalam masjid, haram hukumnya, ya, haram hukumnya di dalam masjid, ya, haram mengumumkan barang hilang di dalam masjid, mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, ya, pengumuman siapa yang mendapatkan perhiasan yang jatuh dalam masjid, tolong kembalikan, itu haram hukumnya, dosa. Malah dianjurkan, disunahkan untuk didoakan, la radallahu da'atak, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang darimu, seperti itu. Ya, ini barang yang hilang, bukan barang yang ditemukan. Kalau barang yang ditemukan itu hukumnya beda. Ya, di ulama bukan di pintu-pintu masjid. Ini menunjukkan bahwa pintu-pintu masjid itu bukan bagian dari masjid. Ya. Jadi pendapat yang benar yang hukum-hukum masjid itu ya dinding yang empat itu, dinding itu namanya hukum masjid. Kalau sudah di pekarangan, di toilet itu bukan masjid, hukumnya bukan hukum masjid. ya hukumnya bukan hukum masjid. Walaupun tanahnya tanah wakaf masjid. Di pasar, kalau sekarang ya mungkin di koran dan lain sebagainya, radio, TV. Kalau memang kiranya berhak ya, jangan sampai ongkos sekali iklannya lebih mahal daripada barangnya, kan nggak ada kerjaan. Kemudian yang selanjutnya, kalau datang ya, kalau lewat selama setahun, lewat selama setahun atau sebelum setahun datang, mungkin 4 bulan 5 bulan datang orangnya, kemudian tadi ditanya tes apa ciri-cirinya ini, kalau pas yakin kita ini orangnya, kita kasihkan. Kalau ternyata lewat 1 tahun, maka yang menemukannya lewat 1 tahun, yang menemukannya boleh dia setelah dia dokumentasi, dia foto-foto, dia arsip, ada beberapa foto dari beberapa sisi itu, atas bawah kiri samping kiri kanan, jangan dihilangkan itu arsipnya, supaya nanti kalau orang datang itu kita bisa cek, recheck lagi. Selama setahun setelah kita foto-foto kita simpen dan kita ingat-ingat ya. Setelah lewat 1 tahun boleh kita infakkan, kita sedekahkan dengan niat yang si punya, atau boleh dimanfaatkan dengan yang keperluan yang lain selain dia infakkan, dia belanjakan dan sebagainya, boleh. Tapi itu namanya wadiah, dianggap sebagai barang titipan. Kalau suatu saat ya, 1 tahun lewat, sebulan, 1 tahun lewat, 2 bulan setelah kita belanjakan atau setelah kita infakkan, tiba-tiba datang orang yang ngaku, nah wajib kita balikkan kembali ya, setelah kita tes. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi, kalau yang dicecer itu hewan, kalau seperti unta, maka tidak, kita nggak ada kepentingan untuk memungutnya atau menjaganya. Tapi kalau seperti kambing, dilihat kondisinya. Kalau kebiasaannya seperti di zaman Rasul, di sekitar Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW, atau mungkin kebiasaan orang sana, yang namanya kambing itu dipiara, tidak boleh lepas ya, dikontrol gitu. Jadi kambing itu nggak ada yang keliaran sendiri-sendiri, kambing itu pasti ada orang yang menjaganya. Sampai sekarang saya lihat di Yaman masih ada, kadang-kadang mereka disertakan dengan anjing gitu, diistilahkan oleh Rasulullah SAW dengan kalb masyiah. Masyiah itu yang untuk ternak. Man iktana kalban ghaira kalba sayyidin Umasiyah faqadin tafasa min amalihi min ajrihi kulla yaum kiratan. Barang siapa yang memelihara, kata Rasulullah, anjing bukan untuk menjaga ternak atau berburu, maka telah berkurang pahalanya setiap hari 2 kirat. Hasilnya di situ ada masiyah. Jadi anjing itu di menjaga kambing dari apa? Serigala, serigala tahu-tahu datang. Nah, serigala takut sama anjing. Anjing ada berapa anjing? Seperti itu. Kalau sekiranya ada anjing, kambing yang cecer satu, kalau kita biarkan, ini tadi ilmal, ini akan menyia-nyiakan harta. Di zaman itu, apalagi di kampung-kampung di Baduy-Baduy itu, ada dobu, ada binatang-binatang buasnya banyak, masih banyak. Dan sekarang serigala ada segala macam. Kalau dibiarkan nanti dimakan serigala. Kata Rasulullah, ambil. Nah, kalau diambil, ini kata Rasulullah SAW, hiyalak awli ahi awli lizeb. Kalau tidak diambil, itu bisa dimakan serigala. Bisa dimakan serigala. Maka antum ambil. Kalau antum bisa jaga, itu lebih bagus kata ulama. Jaga tambahan pahala itu. Jaga, kasih makan gitu. Ya, kalau nggak sanggup jaga, ya udah antum mau potong-potong, tapi antum tanggung khimahnya. Tahu khimahnya? Ya ini kambing kisaran 20 kilo. Ini kalau dijual jantan harganya 2 juta misalnya. Ya udah antum setelah nanti orangnya datang kasih 2 juta. Ya, itu sudah makan. Iya. Ya kenapa antum pungut? Oh ya kan? Gitu. Atau antum jual aja deh. Jual aja ngapain? Misalnya jual nanti saman ya. Saman tuh hasil uang itu antum simpan, kalau ada orangnya antum kasih. Itu juga antum ingat. Ingat-ingat. Ya, ingat-ingat kambingnya warnanya apa? Ya. Kambingnya warnanya apa? Antum umumkan kan? Umumkan sudah diketemukan seekor kambing di jalan ini. Datang orangnya, Pak, ada kambing, ketemu kambing ya? Iya, saya ada kambing. Tanya, warnanya apa? Hijau, Pak. Wah, salah, warnanya coklat dong. Iya, terus seperti itu dites. Mungkin aja kan dia ngaku-ngaku sambil mabok habis nyabu. Dia bilang hijau katanya. Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, hadis ini, dalam hadis tersebut boleh memungut kambing, apalagi yang daerah-daerah, nggak tahu mungkin daerah-daerah di mana di Indonesia, yang kambing itu harus selalu dijaga, ya di kandang atau ada penggembalanya. Kalau sekiranya nyasar, itu bakalan dimakan binatang buas. Nah itu kalau daerahnya seperti itu, kita boleh ambil. Kita boleh ambil. Kita peganglah beberapa saat sampai orangnya datang. Kalau tidak, antum boleh potong, boleh fayyan milkul mutaqid. Boleh dimakan, boleh, tapi kena denda kalau sekiranya orangnya datang seharganya seperti itu berapa, atau boleh dijual hartanya, samannya disimpan, uang hasil jualannya itu disimpan. seperti itu. Ini maksudnya lukotoh yang perlu setahun ini barang yang sekiranya orangnya itu keumuman orang itu merasa kehilangan. Kalau barang yang orang tidak terlalu repot dengan kehilangannya, satu manggis jatuh cecer, kan siapa yang bingung, ya kan? Atau jatuh satu dari sangkarnya tahu semedan gitu, kan gak ada yang bingung. Antum ambil belum 5 menit, kecuali tahu orangnya, ya kan? Kecuali tahu yang dari mana tadi cecernya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Apa batasan maksimal bermuamalah di bank dalam urusan jual beli? Apa nih spesifik pertanyaannya, terlalu luas nih. Bisa daurah 2 hari nih. Bentuknya apa? Yang pertanyaan lebih spesifik. Siapa yang tanyanya? Iya. Apa bentuk pertanyaan yang spesifiknya apa? Apa yang antum inginkan dari pertanyaan ini? Ini kan luas sekali. Ya? Gimana? Transfer? Iya, transfer. Apa namanya? Lebih nggak ada kaitannya dengan riba kan? Transfer itu dibahas di dalam kitab fikih, nggak tahu saya sudah lewat apa belum, namanya ada bab hiwalah, sudah dibahas dari ratusan tahun yang lalu, bukan ratusan tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu lewat, sudah dibahas oleh ulama, bab hiwalah, transfer. Bahasa Arabnya hewal, itu bahasa Indonesia transfer. Tapi ada aturan mainnya. Transfer di situ ada ulama, transfer di situ yang jadi muskilah memang jangan sampai terjatuh dalam riba. Kalau kita kirim rupiah sampai di tempat rupiah, ya kirim dari Jakarta sampai ke Bali rupiah 1 juta sampai 1 juta, itu tidak ada muskilah. Yang jadi muskilah, Allah musta'an, itu kalau kirim rupiah jadi dolar, kirim dolar jadi real, itu muskilah. Kenapa muskilah? Karena itu sudah bukan hiwala lagi. Itu sudah bukan transfer lagi. Ya, kalau transfer kirim dolar sampai dolar, kirim rupiah sampai rupiah, kirim rial sampai rial. Tapi kalau sudah berubah mata uang, ya kirim emas sampai perak, kirim perak sampai emas. Itu sudah kirim dinar sampai dirham, kirim dirham sampai dinar. Ini ada aturan mainnya, ada aturan mainnya. Ya, maka kembali lagi kepada bab riba, itu harus beberapa persyaratan harus ya dan biadin, karena ini terjatuh ke dalam riba nasiah kalau kirim dolar sampai real. Solusinya apa? Solusinya yang pertama antum cari ada tuh, kalau nggak salah apa Western Union atau apa, nggak ngerti ya. Ada yang kirim dolar sampai dolar, ada. Kalau nggak bisa solusinya sebenarnya gampang. Tapi orang-orang bank suka tidak kooperatif. Sebenarnya gampang solusinya. Kata Rasulullah SAW, al-zahab bizahab, ya dan biadin, wahaan bihain. Ya, kalau emas dengan emas, ya, itu rahum ini. Ya, adzab bidhab mitran bimitrin wahan bihain. Adzab bidhab wafidda bilfidda. Ya, wal milh bilmilh, wal tamar bitamar, wal syair bisyair. Kata Rasulullah SAW, penista buat ajin-ajinat lebih suka yang disitu tidak karena dia dan dia ini. Kalau jenisnya sudah berbeda, ya jenisnya sudah berbeda. Itu kan ada dua kelompok. Kelompok yang pertama kelompok mata uang, emas dan perak atau dinar dan dirham. Itu kelompok yang pertama, emas dan perak atau dinar dan dirham atau mata uang. Kelompok yang kedua tadi makanan pokok, ya, makanan pokok, beras dan lain sebagainya, korma seperti itu. Nah kalau satu jenis, satu kelompok tapi berbeda jenisnya, penistara berhajat jenis, kalau berbeda jenisnya, hadiru kaya wesitum, emas dengan perak, dalam hal ini rupiah dengan dolar, ya hadiru kaya wesitum, maka kamu transaksikan sesuka kalian dengan syarat apa? Tidak karena dia dan dia harus ada serah terima terlebih dahulu. Nah kita serah terima dengan pihak bank, ya serah terima dengan pihak bank, bilang aja seperti ini, oh pak nggak bisa, ini pakai rupiah, ya sampai di sana nanti dolar. Ya udah kalau gitu sini, sini, saya kirim itu 10 juta. Berapa kurs hari ini? Kurs detik ini berapa? Oh sekian ratus dolar pak. Oh ya sudah sini, saya pegang. Ini hukum syariat, saya pegang. Setelah dipegang, ini saya transfer lagi. Sepele kan, tapi seperti itu syaratnya. Seperti itu syaratnya. Kata Rasulullah, ya dan dia gini. Ini kan enggak langsung. Terus, sampai kita kirim real, enggak. Setelah terimanya dengan pihak bank kan rupiah. Iya kan? Setelah terimanya rupiah sampai dolar. Itu kan ada transaksi namanya. Bukan lagi siwala, bukan lagi transfer, tapi sudah ada tukar menukar gitu, mata uang. Namanya sorof. Beda bank sorof dengan bank hiwala. Iya, sorof dengan hiwala. Seperti itu. Ya, itu maksudnya. Iya. Sudah azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua, bagaimana meminimalkan ikhtilat dalam jual beli? Ya nggak tahu, mana juga bingung. Gimana mau diatur orang bertransaksi? Paling tidak yang paling bisa kita lakukan ya kitanya. Ya, kalau mau ngatur kondisi masyarakat kan tidak mungkin, kecuali kita punya negara Islam. Ada seperti di Arab Saudi, ada toko khusus ibu-ibu, ada pasar khusus perempuan, mungkin bisa. Kalau kita ya kondisi seperti itu, paling tidak dari kitanya sendiri, ya. Kitanya sendiri kita yang memilah-milah atau tidak keluar kecuali dengan betul-betul kebutuhan yang mendesak, ya. Bukan cuma sekedar cuci mata atau padahal tidak ada yang ingin dibeli, sampai di pasar ada aja yang ingin dibeli. Ya itu dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala wa'ah, nama Allah SWT yang selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Wahuma ismani jalilani kafura hururuhuma fil Qur'an al-Karim. Ya sudah, Allah sudah, Ar-Rab sudah, yang selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Fatihah. Yang pertama Alhamdulillah Allah Rabbil Alamin, Rabb. Yang kedua kan selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Banyak sekali dua nama yang mulia Allah, banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Taha atau dia dalam Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam surat Taha ayat 5, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah SWT Ar-Rahman, Zat yang Ar-Rahman, di atas Ar-Rahman, di atas arsnya berada. Kata Imam Zahabi, ala wartafa, meninggi di atas arsnya. Thumma istawa alal arsy, Ar-Rahman. Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsy, meninggi di atas arsy Ar-Rahman. Al-Furqan ayat 59. Dalam surat Maryam ayat 45, inni akhafu ayyamassaka azabu min Ar-Rahman. Aku khawatir ya akan menyentuhmu azab dari Ar-Rahman. Wa qala rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. Dalam surat An-Naba ayat 37, rabbis samawati wal ardi, Tuhannya langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, dialah Ar-Rahman. Wa qala Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, dalam surat Ar-Rahman, bahkan ada surat Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ghalib majid ismihi Ar-Rahim imam muqayyadan biqaul kaqaulihi. Adapun nama Allah SWT Ar-Rahim itu ada dua, imam muqayyadan biqaulihi. Muqayyadan itu ada kaitannya seperti firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap kaum mukminin itu rahim, ya, rahim, penuh kasih dan sayang. Terhadap siapa? Terhadap kaum mukminin. Lihat di sini, muqayyad ada kaitannya dengan siapa? Dengan kaum mukminin. Al-Ahzab ayat 43. Au makrunan bismirrahman, atau bergandengan dengan nama Allah Ar-Rahman bagaimana di surah Al-Fatihah dan bismillah. Ya kan? Ayat di surat, di ayat bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Apa di Al-Fatihah Ar-Rahmanirrahim. Ada dengan nama Allah yang lain, Al-Azizir Rahim, wa tawakkal Al-Azizir Rahim, Al-Ghafurur Rahim, atau Al-Barrur Rahim, At-Tawwabur Rahim, yang maha pengampun, maha penyayang, yang maha baik, yang maha rahim, yang maha pengampun, yang maha menerima taubat hambanya, yang maha pengasih. Walihadain ismin sya'nun kabir wa makanatun azimatun, fahuma al-isman alladhani istahalla bihima umma al-Qur'an. Dua nama ini, nama yang mulia, kedudukan yang sangat tinggi, yang Allah Subhanahu wa taala buka dengannya Al-Fatihah, Al-Qur'an. Waja'alahuma ulwana ma anzalahu min al-huda wal bayan. Dan Allah jadikan keduanya sebagai tanda apa yang Allah turunkan berupa bentuk petunjuk dan penjelasan. Wa dammanahuma al-kalimat allati la yasbut bihim laha syaitan. Wa btataha biha kitabhu Nabiullah Sulaiman alaihi salam, wa kana Jibril yanzilu biha ala Nabi salam inda fitahi kulli suratin al-Quran. Allah gabungkan dengan kalimat yang syaitan tidak akan mendekat atau tidak punya kuasa. Kemudian Allah SWT, kemudian Nabi, salah satu dikasih keterangan, Nabi Sulaiman ketika ngirim surat ke malaikat Saba, ratu Saba, itu mulai kan bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman, ini dari Sulaiman. Bagaimana malaikat Jibril turun dengannya, malaikat Jibril turun dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka setiap surat dari Al-Qur'an. Ya, jadi auzubillahi minasyaitonir rajim, setelahnya bismillahirrahmanirrahim. Syaitan waqad warada, syaitan untuk apa? Berdoa dari syaitan. Berlindung dari syaitan, berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari Allah dari syaitan. Waqad warada hadzal isman muqtarinaini fi iddati mawadhi' min al-Qur'an. Ada beberapa keterangan tentang dua nama ini yang bergabung bergandengan dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Wa kullun minhumad dalun ala sumuti rahmah sifatanillahi azza wajalla. Masing-masing memiliki makna yang menunjukkan tentang sifat rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang. Jelas itu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama Zur-Rahman Zur-Rahman. Ya, kalau Allah itu Zul-Uluhiyah, memiliki sifat ilahiyah. Ar-Rab Zur-Rububiyah, memiliki sifat rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, itu Zur-Rahman, sama-sama memiliki sifat rahmah. Sama seperti Al-Aziz Zul-Izzah, yang memiliki keperkasaan. Al-Hakim Zul Hikmah, yang memiliki hikmah. Cuman nanti akan dijelaskan apa beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun dua-duanya memiliki sifat kasih dan sayang. Maknanya kasih dan sayang. Walaupun ada perbedaan. Secara kasih besar ada kesamaan. Illa anna iqtirana hadzal ismain tidala ala subuti was wa usul asari wa salafi mulaqati. Hanya saja ketika dua nama ini digabungkan, ini kan menunjukkan masing-masing memiliki sifat khusus. Memiliki sifat khusus yang ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman ay ar-Rahma wasfuhu. Rahman itu menunjukkan bahwasanya rahmat itu adalah sifatnya. Iya. Iya. Ar-Rahim, Ar-Rahim li ibadi. Adapun Rahim itu yang menyayangi hambanya. Makanya ulama, sebagai ulama mengatakan Ar-Rahman itu Dzur Rahmatul Wasi'ah. Kalau Ar-Rahim Dzur Rahmatul Wasilah. Ya, kalau Ar-Rahman itu zat Allah SWT memiliki zat memiliki sifat rahmah. Kasih sayang yang luas yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala sejatinya. Kalau Ar-Rahim Allah SWT memiliki rahmat yang rahmat ini sampai kepada hamba-hambanya. Makanya disilakan dengan Ar-Rahma Al-Wasilah. Ar-Rahim itu Zur-Rahma Al-Wasilah. Allah memiliki sifat rahmat yang sampai kepada hamba-hambanya yang berhak untuk dirahmati. Kalau Ar-Rahman itu Rahmat Al-Wasilah. Takumu bijalalihi subhanahu wa ta'ala, yang ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya. Iya. Itu Ar-Rahman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap kaum mukminin itu rahimah. Innahu bihim raufur rahim. Allah Subhanahu terhadap mereka hamba-hambanya penuh kasih dan sayang, lembut. Penuh kasih dan sayang. Tidak ada di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala wa kana bil mu'minina rahmana. Enggak ada, tidak pas. Ya Allah terhadap kaum mukminin rahman, bukan. Penempatan kata yang tidak pas. Tapi Allah sebutkan wa kana bil mu'minina rahima. Allah kaum mukminin itu penuh rahima dengan sifat rahima, bukan dengan rahmana. Makanya atau rahman bil mu'minin atau rahman bi ibadihi tidak ada. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan sebelumnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala banyak ini ada di serangan warahman ja'ala wazn fa'lan adalah sifat tsabita lazim al-kamilah. Ya. Sifat lazim yang ada pada dirinya Allah SWT. Rahman itu wazan ya dengan bentuk fa'lan. Rahman. Ini menunjukkan sifat yang tetap, yang lazim, yang sempurna yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat lazim. Ar-Rahim. Kalau rahim itu menunjukkan bahwasanya rahmat ya Allah ini sampai kepada hambanya, sampai kepada makhluk yang dirahmati. Jadi rahmat rahim itu yang maha merahmati, Berarti ada yang almarhum, yang dirahmati, yang dirahmati. Ai man yarham bil fi'l. Jadi namanya di sifat ulama sifatnya mutaaddiyah. Kalau rahim itu mutaaddiyah, sampai membutuhkan objek. Allah Maha penyayang, ada yang disayangi hambanya. Ya, tapi kalau rahmah, rahman itu sifat rahmat yang sangat luas yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda antara dua sisi. Baik, kita cukup sampai sini. Wabillahi taufik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.